Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.